ratapan hatiku ini. Mengapa daku hidup menderita? Tegakkah hatimu kata padaku, anakmu kini? Daku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal pergi. Tiap hari aku terkenang padamu, Papa. Capai harapan ibunda serta bapa, restui dan aku. Bapa, pandanglah dahaku, menahan air mataku, duduk bersimpuh di pusaranmu. Terimalah sujud putraku yang sedang menderita. Tiap hari aku terkenang padamu, Papa. Agar diriku mencapai harapan ibunda serta papa, restui dan aku. Papa, pandanglah dan aku, menahan air mata. Duduk bersimpuh di pusaranmu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita.